Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وَيَحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke 79 dan setelahnya dari surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan kepada kita tentang perjalanan dakwah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang dibantu oleh saudaranya Harun alaihi salatu wassalam. Ketika Nabiullah Musa menyampaikan dakwahnya, ajakannya ke Firaun disertai dengan bukti berupa mukjizat yang Firaun sendiri memintanya, mana buktinya kalau engkau sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilemparkanlah tongkat Nabiullah Musa dan berubah menjadi seekor ular. Dan beliau mengeluarkan tangannya dari bajunya dalam kondisi memiliki cahaya yang terang benderang. Ketika ini dilihat oleh Fir'aun, Fir'aun tetap kukuh pendiriannya bahwa yang dibawa oleh Musa adalah sihir. Inna hadza la sihrun mubin, sesungguhnya ini adalah sihir yang sangat nyata menurut Fir'aun. Sehingga di ayat yang ke 79 ini Fir'aun mengatakan wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim. Berkatalah Fir'aun, tuni, datangkan kepadaku semua tukang-tukang sihir yang ada di penjuru negeri Mesir ini. Bi kulli sahirin alim, bukan tukang sihir receh. Barakallahu fikum. Atau istilah anak-anak sekarang, kaleng-kaleng, bukan tukang sihir biasa. Sahirin alim, memang tukang sihir yang mumpuni dalam sihirnya. Hadiq, tukang sihir mutqin, tukang sihir yang hebat. Karena tukang-tukang sihir ini juga memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang sudah sampai tahap yang sangat tinggi, ada yang pemula, walhasil. Tapi yang diinginkan oleh Fir'aun adalah sahirin alim. Barakallahu fikum, yang hebat, yang mutqin. Taib. Tentunya setelah dikumpulkannya tukang-tukang sihir ini, mereka tidak mau melakukan apa yang diminta kecuali ada imbalannya. Taib. Adakah jatah kami, upah kami, gaji kami di sisimu wahai Fir'aun? A inna lana indaka ajran in kunna nahnul ghalibu. Adakah kami memiliki upah atau pemberian jika sekiranya kami menang dalam pertandingan ini? Qala na'am innalakum la ajran. Kalian memiliki gaji, kalian akan memiliki hadiah yang banyak, bahkan kalian bukan cuma sekedar itu, kalian akan menjadikan kalian akan dijadikan orang-orang dekat kami. Wa innakum laminal muqarrabin. Kami akan menjadikan kalian sebagai orang-orang terdekat kami. Dengan perjanjian itu, semangatlah tukang sihir ini. Baik. Falamma ja'a as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Falamma ja'a as-saharah, maka ketika tukang-tukang sihir ini telah datang dan memang dikumpulkan, tukang sihir ini dikumpulkan dan akan dipertontonkan. Dipertontonkan pertandingan ini di lapangan yang sangat luas. Di hari idnya mereka, di hari rayanya mereka, dikumpulkanlah orang-orang di lapangan yang sangat luas untuk melihat pertandingan ini. Baik. Maka ketika tukang sihir ini datang, mereka mengatakan kepada Fir'aun di ayat yang lain, apakah kami yang dulu melemparkan tongkat-tongkat kami wahai Musa, atau kau yang melemparkannya duluan? Maka Nabi Musa memerintahkan, bahkan kalian dulu, silakan. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, qala lahum Musa alqu ma antum mulqun, silakan. Kalian yang duluan. Baik, agar supaya nampak dan orang pun terperangah ketika lapangan itu sudah penuh dengan ular-ular yang asalnya dari tali temali dan tongkat-tongkatnya para tukang sihir. Baik. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Maka ketika mereka pun selesai melemparkan tongkat-tongkat mereka dan tali temali mereka yang secara ajaib berubah menjadi ular-ular yang sangat gesit dan memenuhi lapangan. Baik. Kata Musa alaihissalatu wassalam, "Ma ji'tum bihi sihr." Apa yang kalian datangkan ini adalah sihir. Baik. Apa yang kalian datangkan ini adalah sihir. Inna Allah sayubutiluh. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Baik, ini penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan penyandaran Musa kepada dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Inna Allah sayubutiluh. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Sungguhnya Allah SWT tidak akan memperbaiki amalnya orang-orang yang melakukan pengerusakan. Baik. Maka Nabiullah Musa AS pun setelah itu melemparkan tongkatnya. Berubah seketika menjadi ular yang sangat besar dan sangat gesit. Melalap habis ular-ular yang ada di lapangan itu. Dan tak tersisa seekor pun. Baik. Maka maka barakallahu fikum, tukang sihir pun mengetahui dan yakin sangat bahwa yang dibawa oleh Nabiullah Musa bukanlah sihir. Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia yang paling tahu tentang sihir, seluk-beluk sihir. Baik. Dan ini bukan dari jenis sihir. Baik. Kita tahu bahwa yang namanya keanehan, keluar biasaan, itu muncul dari berbagai macam jenis orang. Barakallahu fiik. Suatu yang luar biasa muncul dari berbagai macam jenis orang. Dan semua dengan keadaannya masing-masing. Kalau muncul dari seorang nabi dan rasul, maka itu dikatakan mukjizat. Mukjizat. Maka istilah mukjizat ini jangan terlalu digampang-gampangkan seperti orang-orang sekarang. Oh, orang tunggu mukjizat. Cuma mukjizat ini yang akan bisa merubah ini. Mukjizat itu muncul di tangan para anbiya war rusul. Mukjizat muncul di tangan para anbiya war rusul dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau muncul di tangan orang-orang yang saleh yang mengikuti kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya karomah. Baik. Kalau muncul dari kalangan para kufar musyrikin, baik, walaupun dia ngaku sebagai muslim, maka itu adalah sihir. Barakallahu fiikum. Kalau muncul dari orang-orang fasikah, maka itu ahwalus syaitaniyah. Tipu daya syaitan. Barakallahu fiikum. Tipu daya syaitan. Orang awam juga muncul biasanya pada mereka dari ahwal syaitan, ya, tipu daya syaitan. Subhanallah. Ini syaitan berbicara kepadanya. Ini banyak orang banyak ibadah tapi dungu, tidak ada ilmu. Jadi dalam ibadah dan ketekunannya menjalankan ibadah itu, muncullah syaitan. Jadi mengajak dia bicara, tentunya dengan wujud mungkin sebatang pohon, potong pohon bicara kepadanya. Assalamualaikum ya wali Allah. Dipuji, disanjung. Barakallahu fiik. Dan dia pun merasa bangga. Ih, ini sesama dengan orang luar biasa ini. Pohon berbicara dengan kita. Barakallahu fiik. Diberikanlah keluar biasaan terhadapnya. Orang yang seperti ini biasanya kalau tidak tahan, dia ngaku jadi nabi dan dia jago ngaku jadi rasul. Barakallahu fiikum. Tapi kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, orang yang seperti ini kalau dia rajin membaca ayatul kursi, keanehan-keanehan itu tadi hilang. Karena yang datang kepadanya adalah syaitan yang akan menjebak dia dan menjerumuskan dia ke dalam apa? Dari lubang kesesatan. Wallahu musta'an. Subhanallah. Maka tidak boleh terlalu bergampang seperti orang-orang sekarang, dikit-dikit mukjizat. Lah, mukjizat itu datangnya dari para anbiya war rusul. Ya, kecuali mungkin kalau mereka hanya sekedar mengistilahkan keanehan itu dengan mukjizat. Jadi sudah perluasan makna, akhirnya dipakai yang sebenarnya bukan di tempat itu. Wallahul musta'an. Taib. Para ulama kita juga mengatakan bahwa ayat ini sangat ampuh. Falamma alqau qala Musa majitun bihis sihru innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ayat ini dipakai di antara ayat-ayat ruqyah yang sangat ampuh untuk menghilangkan sihir. Untuk menghilangkan sihir dari seseorang. Kalau ada orang kena sihir dibacakan di air Fatihatul Kitab, kemudian Al-Mu'awwidhatain, kemudian Ayatul Kursi, kemudian ayat yang seperti ini. Falamma al-qaqala Musa majitum bihsihr, innallaha sayubtilu, innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Kemudian ditiupkan ke air. Air itu dipakai untuk minum dan disiramkan ke kepalanya orang yang tersihir. InsyaAllah sihirnya akan hilang. Bi'idnillahi tabarak wa ta'ala. Sihirnya akan hilang. Karena sihir ini barakallahu fikum dilakukan oleh syaitan kerjasama dengan dukun. Dukun yang memerintahkan. Baik. Atau ada orang kerasukan jin. jin ini memang diperintah oleh dukun atau memang jin iseng. Jin iseng ini ya cuma dirinya sendiri, tidak ada hubungannya dengan dukun. Tapi, atau jin ini masuk karena cinta terhadap orang tersebut atau justru dendam. Baik. Dendam karena disakiti tanpa sepengetahuan orang tersebut. Baik. Misalnya dia menuang air panas di tempat-tempat tertentu. Barakallahu fiikum, dan ternyata itu adalah sarangnya jin atau rumahnya jin. Atau dia kencing di lubang-lubang tertentu. Baik. Ada lubang-lubang, lubang di tanah dekat rumah dia atau di mana, atau di perjalanan dia, dia kencing gini pas ada lubang-lubang di situ dia kencing. Ternyata itulah rumahnya jin, marah dia. Baik, sehingga dia merasuki orang tersebut. Walhasil ada beberapa kemungkinan orang kerasukan jin. Baik. Kondisi orang biasa kerasukan jin karena lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kondisi sangat-sangat sedih atau sangat-sangat marah, atau kebalikannya sangat-sangat gembira dan senang. Taib, di kondisi itu dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah jin. Barakallahu fikum. Kena kesurupanlah orang. Maka termasuk di antara ayat-ayat ruqyah adalah ini. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bisihr. Apa yang kalian datangkan ini adalah sihir. Innallaha sayubtiluh, sungguh Allah akan menghancurkannya. Innallaha la yuslihu amal al-mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan, memenangkan kebenaran itu dengan kalimat-kalimatnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim sangat tidak senang. Ya, ini termasuk diantaranya adalah si Fir'aun ini yang rencananya mau mempermalukan Musa di hadapan halayak ramai. Dari rencana disusun sedemikian rupa, diatur, ditata, dari ternyata buyar, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Malu. Barakallahu fikum. Tapi ya Fir'aun ya muka tebal, tidak tahu malu. Barakallahu fikum. Takaburnya luar biasa. Jadi kekalahan ini tidak menjadikan dia surut, masih tetap saja ada upaya untuk, barakallahu fikum, menghancurkan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Sampai ujung-ujungnya terjadi pengejaran sampai ke Laut Merah. Dan di sanalah ditenggelamkan Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, surah kisah Musa, taib, dalam perjalanan dakwah ini banyak kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, banyak sekali diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa surah. Taib, untuk jadi pengingat bagi kita tentang dakwah itu sendiri, ketauhidan serta penentang-penentangnya. Barakallahu fikum. Siapa yang menentang kebenaran maka dialah yang akan dihinakan oleh Allah, dan siapa yang menyokong maka dialah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.